wa tamrinin nafsi lan ngulinakno nafsu dikulinakno alaya ing atase mangan enak. Niku wedi banget. Dadi wedi lek sampe nafsu niku kulino njaluk mangan enak. Malah-malah sampe ulama salaf niku memberi vonis wa ra'aulan padha berpendapat. Padha berpendapat sapa ulama salaf ulama berpendapat annadzalika sak temene mengkono-mengkono seneng mangan enak lan jajur dadi pakulinan iku alamatus sakawati tenger-tengere kecelakaan. Iku tandane wong ciloko. Warau. Wah, lagi secara kelebu blas kurikulum niki. Kurikulum samane secara mlebu blas. Waro aulan podo ningali sapa ulama salaf annaman Allahi ing sak temene oleh ngalang-alangi Gusti Allah minhu saking dalik podo ningali ghoyata sa'adati ing notoke bejo. Dadi lek gagal kepingin mangan enak kok gagal niku lek terus ulama salaf oh bejo kuwi bejo. Niki enten mboten salah Abu Baidah Ibnil Jarrah, sahabat niki, sahabatipun Rasulullah. Tapi kisah niki kisah sing napa terjadi zamanipun sahabat Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab. Abu Baidah Ibnil Jarrah niku nate didadoske gubernur teng Sam. Nah, gubernur teng Sam niku paling paling mboten penak. Mergo masyarakate kritis. Kritis, ceriwil, dapat ceriwis. Ngene sithik dipaidu, ngene sithik dipaidu. Ngono nggih. Wis pokoke ngoten niku. Suatu ketika sinten Sayyidina Umar niku nyuwun data. Tapi mboten liwat gubernur niki nyuwun data liwat wong liya. Ning kota Damsik, ibu kota Sam. Ning kono kuwi sing paling marat kuwi sapa? Daftar wong marat-marat. Didaftar engko gawa nang rene, engko teko Baitul Mal, teko Bank Sentral, engko arep dikirim bantuan kanggo wong sing marat-marat. Nah itu saking istilahnya tukang survei ini niki, itu justru daftar pertama orang melarat di kota itu adalah Abu Baidah Ibnul Jarrah. Nalika sahabat Umar maos laporan ini langsung takok, iki Abu Baidah sapa? Ya Abu Baidah gubernur niku, gubernur mu wong melarat, iya. Pancen nggih. Wong lek teng kantor niku mawon mesti kawanen. Mergi leren umbah-umbah dhisik ngenteni sak garinge. Sakek ora duwene klambi. Di samping niku sembuwarang kebutuhan rumah tangga ditandangi dhewe, mboten duwe pembantu. Mboten. Nah niku saking Sayyidina Umar bin Khattab njenengi gubernur. Dan sebenarnya ada alasan juga secara apa kebijakan kenegaraan boleh gubernur mendapat fasilitas untuk kemudahan pelayanan pada masyarakat ben lek ning kantor gak kawanen mboten. Dan niku kali Sayyidina Umar disukani hadiah khusus. Nek sing fakir-fakir liyane sak kebutuhane terus nek gubernur berarti kebutuhane kan ningkat. Dan niku disukani hadiah khusus bonus 2000 dinar. Kalau dinar niku sak dinar niku kira-kira 4 gram. Nggih. 4 gram ping 2000. Pinten iki? Nggih. 4 gram ping 2000 8000 gram. Wis. 2 kilo emas. Niku nalika utusan niki dugi ngaturaken salam saking Umar bin Khattab. Nggih. Griya ngajeng Niki napa niki? Kok ageng sangat. Iki khusus kangge panjenengan. Nah. Kaya sahabat Umar, anu Khalifah Umar, Amirul Mukminin iki sepados kangge kebutuhan pribadi panjenengan. Bukan kangge kepentingan kantor. Iki kangge kepentingan pribadi panjenengan, kok menawi mangke saged kangge napa mbayari pelayan. Kanti tumbas fasilitas-fasilitas suka kersane jenengan gampil rek ngayai tugas-tugas gubernur. Mireng ngoten niku mboten kok alhamdulillah. Mboten ngoten. Lek cara kula lah. Alhamdulillah. Niku sing metu malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lek muni innalillah niku spontan katik banter. Mboten. Terus pun wangsul si utusane sahabat Umar pun wangsul garwane medal bah kok innalillahi banter men apa Umar bin Khattab sedo piye apa Umar bin Khattab sedo ora awak dhewe iki nek gak ngati-ati iki arep oleh kerugian akeh. Ciloko awak dhewe iki. Ketekan dhuwit 2000 dinar malah ciloko. Ciloko. Nah, kowe dadi bojoku, endi anak-anakmu? Kumpule kabeh anake. Nak, Jo. Iki kowe lek manut bapak, pengen bantu bapak gelis lah mlebu swarga. Lan kowe kabeh engko katut cepet lah mlebu swarga, do gelem bantu ora? Buron Pak sing bojone ya. Ya gelem ae sih masa bojone kok ora gelem bantu ning swarga. Ngene, iki ana dhuwit saka Umar bin Khattab 2000 dinar. Lek sampai kesuwen dhuwit iki manggon ning omah kene, engko nafsu syahwate awak dhewe ndodro kepinginane renorno. Lek wis kepinginane renorno, iku engko sing biasane sregep tahajud dadi ilang tahajude. Sing biasane sregep isu-isu umbah-umbah atine karo zikir biasane umbah-umbah terus umbah-umbah pelayan malah gak iso zikir. Wis kelangan zikir, kelangan macem-macem, kelangan tahajud, ciloko iki. Lah nek kepengin trindar ciloko, wis iki dhuwit 2000 iki saiki uga ndang didungno tangga-tangga sing pikir-pikir ki wonten ngene. Tidak berjalan 2 jam sebelum tengah malam. 2000 dinar itu sudah habis. Dibagikan tonggo kanan kiri. Besok balik melarat nih. Niki lek hitungane wong sak niki wong bodho niki. Gedel iki wong gedel. Wong ana kesempatan kok malah dibuahi kaya ngono. Dia tidak melihat itu karena dia memandang ada sesuatu yang lebih penting. Yaiku nikmate tahajud. Ngoten lho. Nggih ta? Wajar kok ngoten niku. Jenengan krana nganggep bahwa toko kuwi luwih penting daripada sawah. Mergo sampean ngitung sawah iki panene patang wulan pisan. Dadi nyekeli duit patang wulan pisan, lha nek toko lak bendina nek wong tuku nyekel duit terus. Ketika sampean punya pertimbangan bahwa toko itu lebih penting, sampean mesti rela sawah didol. Gitu? Ngoten ngene iki. Ketika Abu Baidalah Ibnul Jarrah melihat bahwa kehilangan amal istiqomah. Nah, amal istiqomah loh, okay. Menggara-gara krono ketekan duit 2000 dinar nih. Wow. Apalah artinya 2000 dinar dibanding kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong pengen mulya jadi lurah ana sok-sok entek pirang-pirang juta di TKD. Gitu? Pengen mulya jadi bupati ngono ae nggih. DPR niku dihadiahi duit pirang-pirang juta. Wani nggih kelangan duit pirang-pirang puluh juta wani mergo arep oleh pangkat sing luweh mulya. Niku wani. Lha apa meneh terima 2000 dinar tapi oleh kemuliaan tidak hanya setingkat bupati. Dekat kepada Allah ya sak ndure presiden. Kecil. Nek terima 2000 dinar untuk pengorbanan kecil. Dibanding dengan kemuliaan akan diraih. Nah, pondok ngoten niku mboten enten wong megang ibadah. Mulane bagi ulama salaf tekane sahwat kepinginan niku dadekne cilaka. Nek karo Gusti Allah kok dibantu gak sida, ya niku wong bejo tenan. Hataruya sehingga diriwayatakan anna Wahab ibnu Munabih sak temene Wahab bin Munabih radhiyallahu anhu iku kala dawu sapa Wahab bin Munabih. Cerita niki hasil napa hasil mukasafah napa terus pundi iltaqo papakan petuan sapa malakani malaikat luru fis sama'ir rabbiyati ing dalam langit kang kaping 4. Bapala monggo dawuh sapa aduma salah sijine malaikat loro mau lil akhari maring liyane. Malaikat kalih malaikat simpangan nyapa? Min aina iku saka ndi antau tawi sira? Saman ing budi kang malaikat. Pakola mongko jawab sapa akhor? Umirtu diperintah sapa ingsun? Diperintah bisa uki hutin kelawan giring iwak minal bahri saking segoro. Aku oleh perintah sangka Gusti Allah dikongkon giring iwak sing ning segoro sing wis dipeting menurut takdir iwak kuwi arep dadi panganane wong Yahudi. Istaha kang kepengin hu ing khut mau sapa fulan al-yahudi kang bangsa Yahudi. Kira-kira iwak bujine wong Yahudi niku nyidam iwak napa ngoten sing ngene teng tengah laut. Niki karo Gusti Allah dituruti sing dikongkon wadeni malaikat kuwi kon giring. Dadi sesel teng jolone. Nelayan ngoten ben katut kedol. Ngoten. Wa qala lan dawuh sapa lakaru malaikat sing sijine neh. Dene aku mang oleh tugas umir tu. Diperintah sapa ingsun bi ihraqi zaitun kelawan ngutahno lenga zaitun. Istahakan kepengin hu ing lenga zaitun sapa fulan al-abid fulan sing ahli ibadah. Yeah. Sing ahli ibadah ning lenga zaitun sing dikepingini malah dikutahno karo Gusti Allah. Ben apa? Gusti Allah cemburu. Nanti lho, ben gak nggudung ibadahe. Waqala dari cerita niki, ceritane sinten Syekh Imam Ghazali ya Mbak. Riwayat saking Ibnu Munabih Wahab bin Munabih wau. Wa hadza utawi iki cerita iku tambihun ngelingaken ala anna taisir sahawat sak temene gampange sahwat. Wong kepengin keturutan itu gampang. Pengen iki gampang. Iku laisa ora ana apa taisir sahawat ora ana iku min alamatil khair setengah saking pengere wong apik. Delok ceritane malaikat iku lho nggih. Bukan berarti orang yang punya keinginan dapat terus itu berarti orang baik, belum tentu. Nek delok niku wau. Mula sangka niku kala dawuh sapa Syekh Abu Hamid Al-Ghazali malih. Ngomentari soal niki wal aslu utawi sing penting, wal aslu utawi prinsip al muhimu kang penting fil mujahadah ing dalam soal mujahadah merangi nafsu. Wong merangi nafsu niku sing penting mboten soal napa-napa jan. Ora kok soal kuwate leh riyadho, mboten soal getune leh ibadahne, mboten soal napa-napa, tapi sing penting iku al wafa'u menepati bil azmi kelawan sejane dhewe. Nek soal roh elek apik kabeh wong wis roh elek apik gitu. Jenengan lek ditakoki tahajud kalih turu saya pundi? Saya tahajud. Lan sampeyan nek bar krungu keutamaane tahajud mesti mung duwe azam, duwe sejo. Lek ngono aku kok bengi tak tahajud . Niku jenenge azam. Tapi pas tekan doto, Kondoto ini berapa? Pas disetenan Niku delalah ya kon nepati sejone sing dewa gak kuat. Ya wis melek, beker ya wis muni. Kering ngoten ya, ya untuk menepati sejone dhewe itu gak mampu. Nah, berarti kalah. Mujahadahnya kalah. Justru di saat tekan doto niku lho, iblis pinter lek menekan musuhe. Nah, disitulah nanti ada nilai perjuangan merangi nafsu. Fa idza azama mongko tetkalane wis lejo sapa murid ala tarki syahwate ning ngatasen ninggal syahwat faqat tayassarat mongko teman-teman dadi gampang apa syahwat lahu kedue murid faile nguri tayassarat dadi gampang lahu kedue murid apa asbab dzalika sebabe mengkono-mengkono nekani syahwat. Jadi uang ini kulek wis duwe niat. Aku tak gak mangan sego. Ini ku karo Gusti Allah delalah sego ini ku gampang teka-teka mau. Betul. Waya kunulan ono podalika mengkono-mengkono gampange sebabe tekane syahwat. Minallahi saking Gusti Allah Ta'ala ono iku ibtilaan ujian. Wakti baron lan tegesi penelitian. Niku manyen ujiane ngoten iki. Nek dipengeng malah gampang. Sampeyan wis niat aku tak lihat poso Senin. Sok Senin aku tak poso. Ngono iki Kamis nggih. Sesuk Kamis aku tak poso. Wis niat tenan. Niku jenenge azab. Niat poso. Ndelar sesuk isuk-isuk niku lak wis enek kanca moro ngajak jagongan. Nguncali rokok. Rokoknya pas senengane sampean. Nah, itu takrik terus aura. Terus aura. Ya tadi kemujahatnya itu keriku. Pasti ada pertarungan itu. Pertarungan antara terus gunakan azamnya atau ada sesuatu yang baru datang yang itu sesuai dengan syahwatnya, tidak sesuai dengan azamnya. Terus pertarung itu. Dan itu ujian. Nek sampean kok terus. Ah, batalnya ah sunat ae kok. Nah, kata-kata sunat aiko itu benar ketika Anda menggunakan ilmu fikih. Tapi Anda menjadi hina. Bukan salah, tapi hina. Mengapa? Janjimu gak kamu tepati sendiri. Iku jenenge cara wujud cangkem ngono perlu dilecek-lecekne wong. Untung niku kok ora wujud cangkem. Nggih ta nggih? Untung nggih, untung ora wujud cangkem berarti mengkerjat yang jeru hati azam mau tentang uang dia kan karo tapi bagi Allah itu kan jelas. Nah itu persoalannya. Nah, ini mulane fayam bari engko sayukjo apa an yasbiru arep yento sabar bertahan sabar niku bertahan sapa murid wayastamiro lan nerusaken oleh ngempet sahwat mau. Bergono apa? Fa innahu. Sekarang sebenarnya bukan soal sahwatnya akhirnya itu. Sakjane ora kok soal jauh nggih. Mboten soal pemane wong mutih, kok soal mutihe niku, mboten soal nolak segone niku mboten. Tapi ketika dia sudah berjanji, aku gak arep mangan sego. Kan janji niku. Persoalan jadi beralih kepada soal janji. Nah, yang namanya janji ada kewajiban untuk menepati. Lah, nafsu ini kulek dikuni nak melanggar janji, kesenengan. Sakjane asale wis wedi nafsu. Wah, gak uman iki aku. Tapi janji, bose janji nek arep gak mangan sego sing jare nafsu. Gak uman aku. Ndak kok moro-moro diujari dhewe. Gak sida poso utawa gak sida muteh. Lah nafsu ini ya ora wedi niat bolak-balik ya santai wae. Halah paling niat-niat tak enggak ya. Ngene ngoten. Akhirnya di mata nafsu sampean sendiri Anda tidak punya kewibawaan. Lah nek awake dhewe nafsune dhewe wis ora manut karo sampean lha pemene wong liya. Di sini lah letaknya sebenarnya gatuke karo sing pun nate iku diatur kiriin gatuk teng mriki man khofa Allah khofahu kullu syai. Sapa wong sing wedi Gusti Allah diwedeni segala sesuatu. Nomor kenapa? Secara kerohanian kegaiban nuraninya menungso itu ada getaran, okay? sing senajan gak paham ukurane iki ana getaran. Cara jawane enek kabar. Wong iki iki awake dhewe pengin ora dituruti mergo kadung janji. Lah apa meneh? Lek janji terus karo aku. Kadung ku wetu gak arep tak hidup, gak dikeki tenan. Bahaya iki. Lho wedi mesti. Nah, tapi lek gereja kerang nyatane ya niku muni ora-ora. Bisa sing moro sekretaris sing wedok ayu ngene moro dikeki ya. Akhire tenggedulan nang wong liya. Lek ngono lek moro rono nggawa proposal wong wedok ayo aja calanang lho. Mboten niku. Padahal kadung janji ora lho. Bisa sing nglobi wong wedok kok malah kena. Nah, ini akhirnya gak diregani. Begitu pula nafsu. Ketika sampean terbiasa membiasakan nafsu itu melanggar janji juga dibiarkan saja, akhirnya nafsu itu melanggar-melanggar wae. Mboten. Faidah mongko sak temene kelakuan. Iku in awada lamun ngulinakno sapa murid. Nafsahu ing nafsune murid dikulakno kasral azmi ing napa mecah janji, maksudnya janji-janji dhewe gak ditepati. Alifat mongko dadi kulino apa nafsu zalika ing mengkono-mengkono mecah janjine dhewe, wasang fasadat lan banjur dadi rusak apa nafsu. Tapi wa idza tafaqo ketepaan senajan wis manut ngoten lho, wa idza tafaqo tatkalane ngepasi. Tatkala ne ketepaan ngepasi minhu saking murid apa kasru azmin bedah janji mecah janji tegese wis janji terus gak ditepati gak dilakoni, maka harus ada usaha payam bagi mongko sayukjo apa anjul zima arep yen to netepaken sapa murid majibaken sapa murid nasau ing atine murid dhewe ing nafsu ne murid dhewe netepaken ukubatan ing hukuman alai ing atase murid dhewe. Kalau sampe gak mlinjani, gak netepi janji sampe mlinjani janjine dhewe sing wis dadi niat lho. Aku engko bengi tak tahajud. Garing-garing engko bengi gak tahajud. Maka kudu dihukum. Carane apa? Lek ngono, esuk iki kowe ora oleh sarapan. Kudu ngoten. Mergo salamu kate ndek bumi ora tahajud. Kudu diseneni dhewe. Ora usah sarapan. Yo apa sarapan bareng ora gelem tahajud kok sarapan. Eh, poso. Mundur ora sahur, Mas. Eh, alah wis ben. Poso arah mati apa. Lah niku sesuk insyaallah iso tahajud. Nafsu kok terus milih daripada ora oleh panganan sarapan ya lungguh tahajud ae, kalau enteng. Wa hasanat lulululu kama dakarna kaya keterangan dakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma fi muaqabati nafsi ing dalem carane ngukum nafsu ning kitabil muraqabah saking kitab al muraqabah sing tengene kitab Ihya Ulumuddin tembut masalah juz sekawan Ihya Ulumuddin juz sekawan kepriko Imam Ghazali nerangne panjang lebar tentang mengawasi nafsu muraqabah niku ngawasi, cara wong kuno maknane nginjen-nginjen ngawasi diteliti terus nafsune. Fa idza lam yuqawif mongko tetkalane ora meden-medeni sapa murid an-nafsa ing nafsune dhewe biukubatin kelawan hukuman. Kalau nafsune melanggar dihukum, nafsune melanggar dihukum dhewe, aja kok ngenteni dihukum wong. Mendek mergo wis dipai duwung wis konangan elek agek leren wis kadung rame terus kaset nggih kadung kaset kadung wis muni kabeh wae lho iku lek penduran niku wis mesti akeh dhewe lho jeluk bagian anu wis kadung dadi umek dadi gosip agek leren wis kaset kudu ndeke dhewe sing nyiksa nek sampe nafsu niku mboten kulina diweden-wedeni nganggo hukuman golabat mongko ngalahaken apa nafsu hu ing murid. Akhire ndek menang, artinya setiap kali punya kehendak keturutan dan sampean mesti gak iso mengendalikan itu. Wa hasanat lan banjur nganggep bagus sapa nafsu indah wono sandinge murid nganggep bagus tanawul syahwati ing merkoleh syahwat sampai pada tingkat memperoleh syahwat pun itu dianggap baik. Nah, ketekan iblis bisa. Iblis muni rapopo. Gue kan wis tau tirakat suwe. Gue bin nom-noman kan wis tirakat wis suwe. Jadi lek saiki wis dadi kiai wis karep penak ya wajar. Ono wajar, ngene wis gak apa-apa lek kiai ngono gak apa-apa. Lek murid-muridmu aja oleh. Dan ini wis ketekan pisan. Akhirnya wis genah-genah itu manut syahwat ora manut Allah itu sudah merasa baik. Ini koyo sing diatur kene iki wae malah golek alasan. Iku ora syahwat kok, iki syukur. Nggih. Lek setingkat awake dhewe kan ngoten. Golek alasan tapi ya mending ana dalane. Tapi nggih klebu tengene doa, doa apa kados sing dijawone tengene Nabi Daud nika. Wis diakoni ae lah. Wis doa apa ritek sing penting lek like, duwe cita-cita. Lah timbang ingkar. Lha dibanding karo sing ingkar kan luwe apik sing percaya senajan rumangsa lek urung kuat niku luwe apik. Artinya kemungkinan masuk ke sana masih bisa. Tapi lek wis ingkar gak ngandel, lha jenenge ora ngandel piye nek? Luwe nemen elek. Mulane lakon-lakon sing dilampahi ulama salaf khususnya para aulia niku aja diingkari. Senajan sampean jelas-jelas gak kuat nglakoni ning aja ingkar. Menganggap tidak ada niku lho maksudku. Alah iku gawe-gawe aja muni ngono. Aku saja bahwa kamu enggak mampu itu aja lebih lebih terus terang daripada sampean ingkar sing sakjane ingkar itu karena nafsu sampean sing moh. Ben ono alasan untuk tidak salah ketika kamu berbuat terus nyalah-nyalah nasi wong liya. Wah, yang itu enggak bener itu. Wali kok begitu itu enggak bener. Hadisnya begini, ayatnya begini, enggak cocok dengan Quran dan hadis. Padahal Quran hadis yang gua omongin itu maknanya untuk legitimasi keserakahanmu itu sendiri. Wah itu lebih berbahaya lagi. Watak sudu akibatnya bagi wong sing ahli suluk lek sampai sahwate niku menang, nafsune menang, mesti gak kuat riado. Watak sudulan jadi gagal, cara Jawa ini gagal, cara kuno jadi rusak. Apa riado tu riadoe? Alaihi melarat yang atasnya murid bilkul liati secara keseluruhan. Akhirnya seluruh coro-coro saat ini napa nggih, taraf-taraf latihan dia yang sejak awal sudah dilatih sedikit demi sedikit hanya karena nafsu dan syahwatnya itu nyebal kayak gitu dan dapat dukungan dari iblis tadi, bahkan akhirnya dia mengiyakan, oh iya gak apa-apa, maka seluruh latihan riadohnya menjadi gagal. Hadza utawi iki komentare Imam Ghazali niki wis mulai jawi saya ikut abad malih. Hadza utawi iki iku kalamu Abi Hamid gawe Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Wa wa utawi jawi iku hasanun bagus banget. Wa maknahu utawi kandungan maknane jawuh iku sahihun bener mujarrabun tur wis tau dijajal bolak-balik. Mujarab niku sudah pernah di jajal bolak-balik mulane obat mujarab niku manane obat sing wis bolak-balik dijajal ternyata mandi tenan. Nah, terus dibilih dadi cara Jawa obat mujarab manane obat sing mandi. Lah niki jenenge majas, Pak. Majas ini ngalih makna. Sakjane makna mujarab niku makna asline apa? Sudah sering dicoba dan hasil mandi. Lah terus sing dicoba mandine tok niku. Akhire terang wong ngomong, "Iki obat mujarab iki. Obat sing mandi." Jadi orang mesti mandi wong sing dijajal-jajal tok. Sok-sok mandi, sok-sok ora. Pun. Mula mula fal tak tamit moko becik berpedoman sapa sira alaihi ing ngatasé dawuh Imam Ghazali mau ayuhal murid, hei murid-murid. Sing duwe karep-arep niku lho, sing ora duwe karep ngono ora klebu teng mriki. Sing wis ora duwe karep, alah wis ben iku urusane wong tarekah-tarekah kono aku tak panggah golek panganan enak, bojo ayu, omah apik ngono wis ngono wis. Lha nek wis gak duwe karep gak dikongkon kok. Eh, ya ora dipaksa. Jadi niki sing didhawuhi kaya ngoten niku khusus kangge wong sing wis murid, tegese wong sing wis duwe karep pengen musul dumateng Gusti Allah. Pun. Dalam hal niku wau lah enten komentar niku wau. komentar bilih. Sok-sok niku menurut ulama salaf, nalika kepengin apa-apa karo Allah digagalno, niku dianggap bejo. Ngoten. Mula tegeriki mengke badhe ditampilke malih waqad yu'ajilu. Lan kadang-kadang dipercepat, kadang-kadang gigi sapa Allah Gusti Allah Taala riba biha ulai maring setengah mengkono-mengkono ulama salaf gigi al-uqubata ing siksaan ing hukuman. Kadang-kadang namanya karo Allah Taala ulama salaf niku melakoni dosa sithik langsung enten akibat gigi teng donya niki ora kok krana niku elek rahmatan krana kawelasan lahu kedwi bak duha ula wa minnatan lan krana anugrah alai ing atase bak duha ula kola. Nah iki contone, niki contone kola dawu sapa Syekh Abu Turab An-Nakhsi. Syekh Abu Turab An-Nakhsi radhiyallahu anhu ma tamannat ora tau kepengin apa nafsi nafsu ingsun ora tau kepengin syahwatan ing suci kepinginan minasyahawati saking pura-pura kesenengan illa marratan wahidatan kejaba ambal sepisan tok aku iki riadoh bolak-balik kuwi ora tau kok nafsuku mungkel-mungkel ora tau nafsu kuwi tak jak poso ya poso tak jak tahajud ya tahajud tur ya ora tau kepengin rena-rena itu tak tau kejaba pisan tok. Ternyata kepinginan ini mayar, tamanat. Mung kepengin apa nafsu, kepengin khubzan ing roti, wa baidon lan ndok. Jadi koyok martabak ngono. Jadi roti tawar, celup ndok, terus digoreng. Wa ana hale utawi ingsun iku fisafarin ing dalam siji pelungan, nalika kuwi pas lunga. Lah kok ati nafsu kuwi amek-amek. Ngene iki mangan martabak ngono ya enak. Padahal dia ora tau lho nglamun ngono kuwi. Lha iki pun soal lamunan lho nggih. Nek kula sampean kan wis ora dadi urusan lamunan nggih ta. Niki bagi wong sing aliri atuh soal lamunan itu sudah jadi persoalan. Akhirnya fa'adal tu mongko banjur tumekal sapa ingsun. Ila koryatin maring siji desa. Leren-leren. Aku pas lunga, zaman biyen kan mlaku, nggone siji safar ngono. Lah kok nafsuku iki amek-amek. Ngene iki jane udan grimis-grimis ngene iki mangan roti campur ndok anget-anget ngono ya enak. Leren, ini siji desa Fakoma. Fakoma mongko banjur ngadeg sopo wahidun wong suici. Fakoma moko mbajur ngadek sopo wahidun wong suici. Ngadek wata alako bi wata alako lan ngore enak maknane wata alako lan gumantung sopo wahid bi lawan ingsun. Wakola nyekel maksudnya wa ta'ala kalan banjur nyekel sopo wahid bi kelawan ingsun wa kalan ngucap sopo sopo wahid hadza kana ma'al lusus agi leren teng desa niku lho ini ben mlebu sup teng desa niku wis langsung enek wong ngadeg nyekel cek dicunjung terus diomongno wong-wong. Iki lho, iki sing bareng karo maling-maling kok. Wah, langsung wong sak desa jepuk ya aku kabeh. Hadza utawi iki wong lanang, sing dimaksud wong lanang nggih sinten Abu Turab. Iku kana ana sapa hadza iku malu susi kancane pira-pira maling iki sing bareng maling dikenane. Padorobu mongko padha ngepuki sapa wong akeh ni ing ingsun. Sabaina dirotan kelawan 70 jotosan. Lah wis bar benjut agek enek sing kenal aku. Sumarofa. Suma arafa nulu ngenali ing ingsun sapa rajul wong lanang minum saking warga desa niku wau. Pakola mongko ngucap sapa rajul. Lho, iki sing Abu Turab. Masyaallah, saya Abu Turab ngapunten ditian kan mboten kenal saya ngoten. Hadza utawi iki sing mbok gepuki ku Abu Turab, Abu Turab An-Nakhasi. Karena roh lek aku iki sing Abu Turab An-Nakhasi, fakta zaru mongko nyuwun ngapura kabeh sapa masyarakat ilaya maring ingsun. Terus dipun mongko kampir riyen ngen kula. Pahamala mongko nggawa ni ing ingsun. Sapa rajulun wong lanang minhum saking sinten? Saking warga masyarakat desa wau digawa ilaman zili maring omahe. Waqad dama. Waqad dama lan bajur nyugui. Sapa sinten? Rajul lima reng engsun nyugui khubzan ing roti wabaidon lan ndop. Akhirnya tegiriku keturutan disugui ndop. Lah kesimpulan langsung. Nggak disimpul no, kita disimpul no, pakul tu. Moko ngucap sopo engsun diwi pinafsi dalam hati engsun diwi. Yang ngono gila su nafsu. Ngono, biadok ngono. Tapi sebar benjut. Kuli mangano sira nafsu badha sabai natirotan sause 70 jotosan. Masyaallah wong ndok karo roti kok pitukane 70 jotosan. Niki rahmat, artinya dengan cara begitu Allah menyiksa seperti itu menjadi pelajaran bagi orang itu sendiri untuk ngati-ati ben gak gampang amek-amek. Ngelamun tok ae disiksa. Tapi niku pelajaran. Kula niku nun sewu niki kula tak crito nggih. Crito kula dhewe. Dik wingi nane nggih malam Selasa. Malam Selasa niku kula kemeluwelet to biasane niku. Lek mbanggane mobil kula sing bodol niku lak apik banget. Mobil mboten ate rewel teng dalan niku saestu. Delalah rewel ngeban niku pun pas teng arep omah. Dik wingi niku lah macet. Macet teng pundi niku? Teng lore penataran. Nah niku sampai 2 jam. Wis setengah 8, 2 jam setengah, setengah 8 atau jam 12 nembe kene. Kula niku nembe sadar. Sugih griya ndek injing wau. Endi brase? Gusti kula niku tak kok endi brase mergo biasane kalo di malam Selasa wayang ngaji niku teng talok gini Pak Mat, gini talok niku biasane lek nyangoni ora duit tapi beras, ngerti lho, biasane ora duit tapi beras. Lah di wingi sore ajeng berangkat niku kalo ditagih bojo kula ngeten, anu Mas iki berasnya entek lho. Lah kalo niku nyelengkuhe kok ya elek men sesuk oleh beras. Niki lho jenenge niki lakon ngarep-ngarep tamak sing diwis pelajaran tamak wis mlaku ket pirang kaset nika lho kaya dilakoni dhewe. Niku kula nembe angen-angen masyaallah. Lah mengko dobel malam Selasa niku dobel teng ngene Pak Mat talok niku kalih teng ngene Pak Haji Aziz Garut budi anu Selapura Gading. Lho niku kok kenae kok jam 10. Sehingga saya nututi acaranya tinggalnya Pak Haji Aziz mungkin kok acaranya jam 11 aja. Belum macet kok ngenteni setengah 8. Belum ngenteni kedai kok jam 10 kok ya pas yang metune tinggalnya Pak Mat nih. Jadi mboten sida ngaji nggone Pak Mat berarti gak sida oleh beras. Ya ngoten lho. Karena napa kula parek kadung lali Gusti Allah. Lali Gusti Allah ya lali karo pelajarane dhewe wong wis jareke tomak kira oleh kok. Saja kok yakin men lek arep oleh beras kok ora muni insyaallah. Lho ngoten lho nggih. Ya senajan wis dadi pengadatan sakjane tetep kudu muni insyaallah. Jane ora apa-apa to kulinane ya oleh beras tenan. Lho nggih to nggih sakjane cara hukum mboten salah ngoten lho. Tapi ternyata niku nyalahi tata krama. Ya untung langsung disiksa. Langsung disiksa Gusti Allah leren nyungkung munggah ing jembatan lahar munggah ngenteni rong jam ringat tengok ya untung mobil kula enten tipe dadi nyetel Mayangkara. Delalah teng iku enten hikmah yen kuwata hikmah akhiris. Ora susah ya sembuyang guyut bae mulih. Terus isi wau malah nemu hikmah neh. Indi berasa inna lillahi. Oh iki to tibake aku dimacetno niku perlune ben gagal ora sida oleh beras. Gendang kelingan lek apa-apa iku senajan wis dadi pengadatan tetep kudu muni insya Allah. Ngoten tok persoalane niku. Jadi ya, ya alhamdulillah lah. Kuliah paham ngoten iku kuliah pirang tahun. Lho ya cara ajeng kuliah lho untuk menyadarkan bahwa uang perlu muni insya Allah niku lek liwat kuliah napa nggih saged. Tapi cukup Allah dengan cara menggagalkan macet no mobil itu tak sudah jadi banyak pelajarannya. Seandainya itu lewat kuliah belum tentu didapat. Nah, niku. Lan njur pengalaman adalah guru terbaik. Niku jarene unen-unen. Wa qala lan dawuh sapa ba'duhum setengah ulama. Istaha tau kepengin sapa Abdul Khair Al-Asqalani, Syekh Abu Khair Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Kepengin napa? Kepengin asamaka ing iwak. Iwak sinina pirang-pirang tahun. Wes pirang-pirang tahun pengen iwak, gak tahu keturutan. Sumazo haronuli. Pertelo muncul lahu kedue Syekh Abdul Khair apa dalika mengkono-mengkono iwak min maudiin halalin saking panggonan sing halal. Yo halal cara aturan pekeh jelas halal. Lha kok falamma madda. Monggo nalikane wis ngulungaken sapa Syekh Abdul Khair. Ya dahuing astane Abdul Khair ilahi maring samak, maring iwak mang liya kula. Supaya arep dahar sapa Syekh Abdul Khair lha kok dakholat. Mongko lusup apa saukatun ri min izami saking pira-pira rine iwak nlusup usbu ahu ing drijine. Syekh Abdul Khair fadhahabat mongkon banjur dadi sebabe lara dadi sebabe apa sampai diketok kali dokter fadhahabat mongkon dadi sebabe diketok bidzalika ing dalem kono soal kecocok rimau apa yaduhu astane Syekh Abdul Khair sampai diamputansi mergo napa apa infeksi sing parah nek mboten diketok malah dodro. Faqala mongko banjur dawuh sapa Syekh Abdul Khair tengkene dungane ya Rabbi. Duh pangeran kula hadza utawi gigi hukuman ilange tangan men perkara girayah sahwat sing sakjane halal. Hadza utawi gigi hukuman iku liman ketuwung madha kang ngulungaken sapa man ya dawing tangane man bisahwatin kelawan sahwat ila halalin maring halal. Fakaifa. Moko kados pundi Gusti hukumane biman kelawan wong madha kang ngelungaken sapa man ya dawing tangane man bisahwatin kelawan sahwat dilungno ila haramin maring barang haram. Padahal niki halal Gusti. Lah nek haram terus kaya napa? Dan lalane pun kulino orang duwe rasa, yo ora krasa apa-apa wong. Ora duwe rasa nggih. Wong niku krasa kena sentrong lampu padang blereng niku lak wong waras mripate. Lah nek wong sing ora waras mripate niku wis tak nun saya wis gak duwe mripat kok. Yo ora krasa. Mulane sing marahi lara untu mergo enek untune. Nah nek wis untune dijabuti entek lara apa? Lara gusi. Lah itu bagi wong sing ngeten iki pancen tiyang sing pun kalih Allah taala sebenarnya ingin dimasukkan ke wilayah yang lebih tinggi, mulane terus nuwun sewu diketok tangane. Liwat dokter lah ngoten to. Niku sing kabeh Allah taala to sing kersane. Tapi niku hukuman. Nah, hukuman ngoten niku bukan berarti terus wae lek ngono asor derajate wengi mboten. Itu rahmat dari Allah. Dengan begitu selamanya syahwat itu tidak berani lagi untuk mendahului niatnya tadi. Wa qala lan dawu sapa Ibrahim Al-Khawasir radhiyallahu taala anhu. Kuntu ana sapa ingsun iku ja'ian luwe fitoriki ing dalem dalan. Fawafa itu mongko nuhoni sapa ingsun. Nuhoni ar-raya ing desa raya. Aku ngelalah ketepaan ngliwati desa Roy. Desa tamine desa niki. Lah ning kono kuwi akeh kenalanku. Aku ngelak luwe banget ning dalan tepaan liwat ning gone desa Roy. Fakhatara moko kumrentek bibali kelawan ati ingsun apa sing kemrentek an sak temene kelakuan. Iku li kedua ingsun biha kelawan Roy apa ma'arifun pira-pira wong kang kenal. Hatiku ning jero ati lah kok kerentek-kerentek. Ah beneran iki. Ini ngeroy ngono iku lah akeh kenalanku. Nek aku kuwi mlebu rono, mesti kok oleh suguhan. Fa idza taqaltu mongko tetkalane mlebu sapa ingsun ha ing desa Roy adofu mongko padha nyuguh tamu sapa Roy. Ni eng ingsun waab aimu waab amulan podo paring panganan sopo penduduk Roy ni eng ingsun. Falama dakol tu mengkonali kaneus melebu sopo ingsun. Albalada eng diso Roy mau roa itu ningali sopo ingsun. Mungkaron eng barang kang mungkar. Iftaj tu kang butuh sopo ingsun. An amuro eng yento perintah sopo ingsun fi eng dalam mungkar mau perintah bil ma'rufi kelawan kang luwe hape. Ndelalah ning ngono kuwi ndelalah enek kejadian sing menurut aku nyalai aturan. Terus aku rumangsa punya kewajiban untuk ngerubah barang mungkar itu menjadi makruf. Lah krana sing tak loroi cara jaware, tak aru-aru iki ndelalah ya. Pas bocah desa kono sing ora kenal aku, wah kok fa'akhadhu. Mongko padha nangkep sapa penduduk desa Roy wadoro kula padha nyepuki sapa penduduk Roy ini ing ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun finalsi dalam jero ati ingsun dhewe. Min aina asobani hadza turba ala ju'i. Kenapa ya wis lesu-lesu kok malah mong aku kini ati ape amar ma'ruf nahi mungkar lesu pisan kok isih digepuki kaya ngene iki dosaku apa. Min aina iku sebab sangka ndi asoba menimpa ni ingsun apa adat durbu iki gepukan ala juki ing atase tingkah luwe ingsun. Lah ya wis luwe digepuki padahal aku mung amar ma'ruf nahi mungkar sakjane iku mang. Panuti itu mongko diundang sapa ingsun fi sirri ing dalem ati ingsun dhewe. Ing jero ati tibane ana jawaban. Innama asoba kadzalika li annaka sakanta ilama arifika fi qalbika. Innama asoba ing pestine menimpa dadi musibah ka ing sira apa dalika mengkono-mengkono kedadean. Li annaka karena sak temene sira ku sakanta anteng sapa sira. Merasa tenang dan yakin sapa sira ilama arifika maring kenalan sira orang ning Gusti Allah bikal bika kelawan ati sira marai kowe terlalu yakin ning gone kancamu ora yakin karo Gusti Allah itu tunggale sing beras kok wau terlalu yakin karo Pak Mat ora yakin karo peparinge Gusti Allah. Ya kuwi sing marahi terus montormu macet ngono ya niku. Untung mek macet ora digiyepuki wong. Wakul talan ngucap sapa sira innahum yutimuni ila taqaltu albalad. Sing marahi mergo kowe muni ngono kok mau. Innahum sak temene penduduk desa iku yutimu bakal mangani sapa penduduk desa ni ing ingsun. Ila taqaltu tetkalane mancing sapa ingsun mlebu albalada ing desa. Mboten niku wis salah cara tata krama. Nek bojo kula bajan sing dik kapan niku kula cerita tentang Gus Dur sing panggil Pak I Masruri niku. Kula wangsul kene Pak I Masruri niku pun rodok wengi pun jam 7 dalu. Pun jam 7 dalu. Persis kalih niki kira-kira. Wonten dalan ing Purwokerto badhe teng Cilacap. Ngliwat Margasana. Lah niku kula sing nyopir dhewe, nyopir kula dhewe. Iki sopir kula enten urusane, kok nyopir dhewe. Bujuk kula, adik-adik kula kan derek silaturahmi ini kula tawani. Iki golek mangan ning Purwokerto kene apa ning omah? Enten sing usul liwat Margasana wae. Engko mampir ning gone Pak Wasikun. Pak Wasikun iku sing duwe depot ayam goreng Margasana. Ngelak mampir kono engko mesti suguhane ayam goreng. Nah, niku dari padang kau nengok mah leren ribut kau ngesakno ibu eh masak macam-macam. Terus mampir gue Pak Haji Wasikone, lurah di so Margasana sekaligus enggak ada ayam goreng Margasana nih. Kaya su, kau niku dia guru gula kan tentang Pak Beras. Assalamualaikum Pak Cima, alhamdulillah us kamu. Anu cerita, anu sayang urung-urung ini ngoten. Sayang niku. Warung sing kene iki lek wis maghrib tutup, lek sing Margasana 2 kono adoh kono ya sampe sedina suwengi, tapi kalau jam sing kene iki wis tutup lek mari jam 5 ngene wis sepi. Apa mau kapan ya? Jadi iki ngoten iki pokoke ati niku anggere gumantunge ora ning Allah mesti karo Allah langsung dibelehne. Padahal dia biyen ya ora. Bungsu ngaji iki kok malah ngono. Nah, mulai nggak tadi gue gini latihan ya tadi gue kok tuh ora perlu ditanggapi terus kalau teman-teman terus ora lah hati ini alek yang luah medit malah ngoten buat tenda gue lagi guyuban yang ini gitu terus kadung macak kiai yuk tomak terus malah raka rukaruan. Alhamdulillah ya mugi-mugi ngapa sing diceritane kalau wau dadi sok hikmah lan pelajaran. Monggo kita tutupkan itu dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.